Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan membaca bab في ذكر البعث والصور, bab yang menyebutkan tentang permasalahan al-ba'ats, yakni kebangkitan manusia dari alam kubur mereka. Demikian pula terkait dengan as-sur, yakni sangkakala. Asy-Syarih Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Selanjutnya beliau mengatakan, "Summa idza arada Allahu ba'tsan nasi lil qiyami wa dzalika ba'da an tusawwa al-ardu wa tumadda وكذلك السماء تذهب عند ذلك يجمع الله الأرواح لإسرافيل في فوحة السور فينفخ في السور بعد أن أرسل الله على الأرض ماء كمني الرجال فينبتون كل واحد ينبت من أجب الذنب وهو قطعة صغيرة أو عظم صغير لا يدرى أين يذهب ولكن الله يعلم أين يذهب. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk dibangkitkannya manusia lil qiyam, untuk mereka yakni berdiri dikumpulkan di mahsyar, di mana yang demikian terjadi setelah tusawwal ardu wa tumadda, bumi dijadikan rata dan dijadikan terbentang. Baik, demikian keadaan bumi pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, dan tatkala al-ardu bumi muddat, yakni dibentangkan. Dari ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwa bumi yang kita huni sekarang keadaannya berbeda dengan bumi yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan manusia, jin, demikian pula para malaikat pada yaumul qiyamah. Di keadaan bumi pada yaumul qiyamah rata terbentang. Dalam hadis yang muttafaq alaih dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydha'a afra'a ka qursatin naqi laisa fiha 'alamun li ahadin." Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia di hari kiamat akan dikumpulkan, ala ardin baydha'. Mereka dikumpulkan di atas bumi atau tanah yang berwarna putih. Afra', lembut. Ka qursatin naqi, yakni seperti roti. Ya, qursah, roti yang bersih. Laisa fiha 'alamun li ahadin. Tidak ada ya tanda kepemilikan bagi seorang pun. Ini pada bumi yang manusia nanti akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah. Tidak ada batas-batas atau tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan atas seseorang dari manusia. Jadi bumi keadaannya pada yaumul qiyamah diubah dari bumi yang sekarang ya keadaannya kurawiyah, bulat, ya, menjadi rata. Wa kadzalika as-sama'u tadhhabu, demikian pula di yaumul qiyamah as-sama', yakni langit akan hilang. Setelah terbelah akan hilang. Inda dzalika yajma'u Allahu al-arwaha li Israfila fi fuhatis sur. Di saat yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah ya Allah membentangkan bumi dengan keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ruh-ruh kepada Israfil fi fuhatis sur, ya diletakkan di lubang ya dari sangkakala tersebut, dari trompet yang besar yang Allah Subhanahu wa taala menugaskan Israfil alaihi salam untuk meniupnya. Fayanfukhu fis suri ba'da an arsalallahu 'alal ardi ma'an kamaniyir rijal. Maka Allah maka Israfil meniup pada sangkakala tersebut, pada trompet yang besar tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang keadaan hujan itu kamaniyir rijal, seperti air laki. Baik. Fayambutuna, yang dengan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut, maka tumbuhlah ya makhluk-makhluk tadi. Kullu wahidin yandutu min ajabiz zanab, min ajabiz zanabi, di mana masing-masing akan tumbuh ya mulai dari tulang ekornya. Wa hiya qit'atun saghirah aw 'azmun saghirun la yudra ayna yadhhab, di mana ya tulang ekor ini adalah yakni potongan yang kecil atau tulang yang kecil yang tidak diketahui kemana perginya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu aina yadhhab, Allah Maha mengetahui ya di mana ataupun kemana perginya dari tulang ekor manusia ini. Jadi dengan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut ya tubuh-tubuh manusia yang sudah bercampur dengan tanah kembali ya sediakala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di awal kali. Kata Asy-Syarih rahimahullah, fayanbutuna min hadzal matari alladhi yabqa 40 yawman, maka tumbuhlah tubuh-tubuh tersebut disebabkan atau dengan sebab hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Alladhi yabqa 40 yawman, yang hujan itu terus turun ya selama 40 hari. Jadi hujan tersebut yang keadaannya sebagaimana disebutkan tadi seperti air laki turun selama 40 hari. Hatta yatakamalu fi quburihim, hingga tubuh-tubuh itu menjadi sempurna. Ya, masih dalam kubur-kubur mereka. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk mengembalikan penciptaan mereka yang tidak dikubur, mungkin karena kecelakaan di laut atau kecelakaan di udara ataupun keadaan-keadaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana keberadaan jasad-jasad mereka. Sehancur apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yu'idul khalq al-awwal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yakni yang akan mengembalikan penciptaan al-awwal. Ini tubuh yang telah ya dihidupkan pertama kali, yakni kehidupan dunia ini. Itu yang nanti akan dihidupkan kembali pada yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. La yakhluqu khalqan jadida, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk yang baru, tidak menciptakan tubuh yang baru. Bal yu'idul khalqal awwal alladhi 'amila al-khaira wasyarra. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan ciptaannya yang pertama, yakni makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di kehidupan dunia ini, yang tubuh-tubuh itu ya berbuat perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Jadi tubuh-tubuh itulah yang akan nanti dikembalikan penciptaannya. Kemudian wa huwa alladhi yuna'amu in kana min ahli al-khair wa 'amila al-khair. Tubuh itu pula yang nanti akan diberikan kenikmatan apabila dia di kehidupan dunia termasuk dari orang-orang yang berbuat kebaikan, melakukan amalan kebaikan. Wa huwa alladhi yu'adzabu in kana min ahli syarri wa 'amila syarr, atau wa 'amali syarr. Dan tubuh itu pula yang akan diazab, yang akan disiksa apabila dahulu ketika di dunia termasuk dari ya orang-orang yang jelek dan amalannya amalan yang jelek. Tapi ini ya keyakinan ahli sunnati wal jamaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya beritakan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, ya seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sebagaimana dalam surat Taha. Menyelisihi dari apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya tentang pengembalian penciptaan manusia, apa yang ada pada keyakinan Al-Mu'tazilah. Demikian juga ya, Afrah atau anak keturunan mereka dari kalangan Aqlaniyun. Ya, masuk dari golongan mereka Hizbut Tahrir. Ya, yang menyatakan dalam keyakinan mereka bahwa yang akan ya, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada yaumul qiyamah adalah tubuh baru. Ya, bukan tubuh-tubuh yang hidup di kehidupan dunia ini. Baik. Bagaimana mungkin ya tubuh baru tersebut sebagaimana disinggung di sini diberi kenikmatan dan diazab, ya tubuh yang tidak berbuat kebaikan ya kemudian diberi kenikmatan, tubuh yang tidak berbuat kejelekan kemudian diazab, ya hal yang demikian bertentangan dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa idza jama'a Allahu lahul arwaha fi fuhatis sur nafakha fis suri. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun mengumpulkan ruh-ruh ya kepada Israfil, ya Allah Subhanahu wa taala letakkan pada fuhatis sur, pada lubang dari sangkakala tersebut, nafakha fis sur, maka Israfil pun meniup sangkakala tersebut, fataratil arwahu ila ajsadiha, maka ruh-ruh itu pun berterbangan menuju jasad-jasadnya. Jadi jasad yang dahulu ditempati oleh ruh-ruh itu di kehidupan dunia. Fakullu ruhin tatiru ila jasadiha alladhi amaradhu wa tadkhulu fih. Maka setiap ruh akan terbang menuju jasadnya yang alladhi amaradhu, yang dahulu di kehidupan dunia ya mengisinya. Jadi ruh tersebut mengisi jasad tadi, wa tadkhulu fih, dan akan masuk ke jasad tadi, ke tubuh tadi. Jadi ditiupkannya ruh ini sekali lagi, ditiupkannya atau sangkakala tadi, ya setelah sempurnanya ya penciptaan jasad-jasad tersebut, ya dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan ya hujan ya selama 40 hari tersebut. Sehingga setelah sempurna tubuh tersebut sebagaimana ya sebelum ya, kehancurannya, sebagaimana kehidupan ya yang dialaminya di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang dengan itu ruh-ruh tersebut berterbangan menuju jasad-jasad yang dahulu ditempatinya di kehidupan dunia. Fayakumuna min kuburihim, maka berdirilah ya mereka dari kubur-kubur mereka, tansyakkul ardu anhum, di mana bumi terbelah ya untuk mereka, untuk mereka bisa keluar dari bumi tersebut. Wa yakumuna kama akhbara Allah azza wa jalla, atau Allah Subhanahu wa taala an dzalik, maka mereka pun bangkit berdiri dari kubur-kubur mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang hal yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Qaf, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a ذلك حشر علينا يسير. Pada hari tashaqqaqul ardu anhum, bumi terbelah ya, untuk mereka, yakni ya, jasad-jasad yang telah dikubur di bumi tersebut. Maka di saat itu istira'a, mereka pun jasad-jasad itu keluar dari bumi dengan cepat. Zalika hasyrun 'alaina yasir. Yang demikian itu merupakan hari pengumpulan yang sangat mudah ya bagi kami. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengumpulkan ya seluruh makhluk-makhluk-Nya setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali setelah kematian dan kehancuran mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku adalah pimpinan anak keturunan Adam pada yaumul qiyamah. Pada beberapa riwayat yang lain Nabi menyebutkan wala fakhr. Dan yang demikian itu bukan ya dalam rangka berbangga, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian ya untuk menjelaskan kedudukan beliau dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang dirinya demikian? Ya, dikarenakan tidak ada nabi yang diutus setelah beliau. Ya. Sehingga kalau ya, nabi-nabi terdahulu tentang keutamaan mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Ya. Ketika tidak ada nabi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul, maka beliau menerangkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, dan beliau tegaskan wala fakhr, dan beliau menyebutkan itu bukan dalam rangka berbangga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard, dan aku yakni beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali ya bumi terbelah untuknya. Yani yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikeluarkan dari perut bumi ini pada yaumul ba'ats. Wa awwalu syafi'in, dan beliau adalah yang pertama kali di yaumul qiyamah nanti memberikan syafaat. Dan syafaat yang pertama kali terjadi adalah asy-syafa'atul uzma, ya, syafaat yang paling agung. Ya, ini termasuk di antara syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat ini pula ya yang merupakan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, karena dengan syafaat beliau ya li ahli al-mauqif, untuk seluruh ya yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar, yang dengan itu ya seluruh ya mereka memuji an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syafaat ini tidak diingkari oleh mereka kaum khawarij maupun mu'tazilah. Dan syafaat ini ya juga bukan khusus untuk ya kaum mukminin ya, tetapi berlaku untuk seluruh ahlul mauqif, ya, yang mukminnya maupun yang kafirnya. Kemudian wa awwalu musyafa'in, dan beliau pula yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Jadi beliau yang pertama kali memberikan syafaat, dan beliau pula yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Selanjutnya kata Asy-Syarih Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, wa kama jaa fil hadithi, thumma tub'athu as-sa'ihatu la'amru ilahik ma tad'u ala dhahriha min shay'in illa mat wal mala'ikatu alladhina ma'a rabbika 'azza wa jall fa'asbaha rabbuka 'azza wa jalla yutifu fil ardi وخلت عليه البلاد فأرسل ربك عز وجل السماء بحب من عند العرش فلعمر إلهي ما تدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه hatta taj'alahu min 'indi ra'sihi fayastawi jalisan fayaqulu rabbuka mahyam lima kana fihi al hadis. Hadis ini potongan dari hadis yang panjang, hadis yang dikenal dengan hadis Abi Razin. Bagaimana pada ta'liq disebutkan di situ, akhrajahu Ahmad wal Hakim fi al Mustadrak ala Sahihain wa Tabarani fil Mu'jam al Kabir min hadis Laqit ibn Sabirah al Uqayli wa qala al Albani rahimahullah isnaduhu da'ifun. Unzur Bilalul Jannah ala Kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Taib, hadis ini juga sanadnya dikatakan oleh Al-Arnaud, Syekh Syu'aib Al-Arnaud, pada takhrij beliau atau tahqiq beliau terhadap Musnad Al-Imam Ahmad, menyatakan isnaduhu da'ifun musalsalun bil majahil. Baik, ini keadaan hadis ini. Baik, kita terjemahkan hadis yang sebagaimana disebutkan di sini. Al-Imam Al-Albani menyatakan da'if, demikian juga Syu'aib Al-Arnaud menyatakan sanadnya da'if. Kemudian pada hadis yang dhaif ini, tub'atsu as-sa'ihah. As-sa'ihah maknanya adalah as-sayhah. As-sayhatu sa'q, yakni tiupan yang menjadikan meninggalnya semua makhluk kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ini kemudian dibangkitkan atau ditiupkanlah as-sa'ihah. La'amru ilahik. La'amru ilahik diterangkan oleh Ibnu al-Athir bukan Ibnu Katsir. Dalam kitab beliau Gharibul Hadis, kata beliau rahimahullah, la'amru ilahik maknanya huwa qasamun bibaqaillahi wa dawamihi. Ya, sumpah dengan ya kemaha kekalan Allah dan terus menerusnya ya Allah Subhanahu wa taala maha hidupnya. Ini makna dari la'amru ila. Ma tad'u ala dhahriha. Di mana as-saihah tadi? Yani ya tiupan sangkakala yang mematikan tadi. Tidaklah menyisakan atau membiarkan ala dhahriha min syai'in illa mat. Ya. Sesuatu pun yang ada di muka bumi ini kecuali dia akan mati. Wal malaikatul ladzina ma'a rabbik. Demikian pula ya para malaikat ya yang bersama dengan Rabbnya. Jadi baik ya penghuni bumi ini ya demikian pula penghuni langit dari kalangan para malaikat ya dengan tiupan sangkakala tersebut ya mereka pun mati ya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Fa asbaha rabbuka yutifu fil ard. Maka Rabb engkau ya, yutifu fil ard atau fa yutifu ya, maknanya mengelilingi. Terkait dengan ini dikarenakan ya, hadis yang dhaif, maka kita tidak ya menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalat alaihi al bilad ya, di mana negeri-negeri kosong ya, tidak ada kehidupan. Farsala rabbuka azza wa jal as-samaa'a bihadbin min 'indil 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirimkan hujan as-samaa'a, bagaimana hujan ya hujan yang demikian lebat ya hujan yang demikian lebat yang turun min 'indil 'arsy ya dari ya arsy Allah Subhanahu wa taala. فَلَعَمْرُ إِلَيْكَ مَا تَدَوْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَئِ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفِنِ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ. Demi kekekalan Rabbmu ya, tidaklah tersisa ya, dengan hujan tersebut yakni di muka bumi ini min masra'i qatilin dari tempat tumbangnya seorang yang terbunuh ya tidak pula ya tempat dikuburnya mayit ya madfin al mayit kecuali terbelah ya atau kecuali bumi itu membelah kuburan darinya. Jadi terbelah bumi tersebut dan keluar apa yang dikubur di dalamnya. Hatta taj'alahu min 'indi ra'sihi. Hingga kemudian ya, tumbuh yakni hidup dari sisi kepalanya fayastawi jalisan. Kemudian setelah sempurna tubuh tersebut setelah sempurna jalisan ya. Maka tubuh itu pun duduk ya dengan sempurna. Fa yaqulu rabbuk. Maka Rabb engkau di saat itu berfirman mahyam atau mahyam yakni maknanya ma sya'nuk ya. Apa ya urusanmu? Ya, lima kana fi ya dengan apa yang dia berada pada keadaannya tersebut. Tetapi ya di sini sekali lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani ya rahimahullah bahwa sanadnya dhaif, demikian juga ya penilaian Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Kemudian beliau menyatakan summa yunadihimul munadi. Kemudian setelah itu ada seorang penyeru yang menyeru, yang dimaksud malaikat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, halummu ila rabbikum, marilah kalian menuju kepada Rabb kalian. Yaqulullahu azza wa jal, ya Allah azza wa jal memberitakan tentang hal ini, yakni adanya penyeru yang menyeru manusia ya untuk berkumpul dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dalam surat Qaf di ayat yang ke-41 hingga 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunadil munadi min makanin qarib, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj." Pada hari seorang penyeru menyeru min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, di mana mereka di saat itu mendengar as-sayhah, yakni suara yang demikian dahsyat. Benar-benar mereka ya mendengar suara tersebut dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari di saat mereka yakni keluar dari kubur-kubur mereka. Jadi ini tiupan yang menghidupkan dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Tayib, selesai kita dari syarah pada bab dzikr al-ba'ats was-sur. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.